Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzirahu 'ala din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا warzuqna al-ikhlas wa at-tawfiq as-sadat ya rabbal alamin. Insyaallah ini adalah kajian ke-8 dari kitab Al-Warqat. Kita insyaallah akan berbicara meneruskan tentang nasakh dan tentang ijma'. Insyaallah taala pada pagi hari ini, jika waktu cukup, kita juga akan meneruskan ke pasal berikutnya insyaallah. Dan kemungkinan besok sore itu insyaallah juga Ustaz Fajri karena tidak bisa, kemungkinan besok sore, maka insyaallah pada sore hari akan kita isi lagi. Karena sebenarnya kita masih berhutang 2 sesi ya sebenarnya. Tapi seadanya aja yang penting. Jadilah insyaallah kita akan mengkhatamkan Al-Warqat. Dan insyaallah ini akan berakhir semua ini insyaallah ya. Nah, mungkin di antara aku mudah pusing-pusing atau semacamnya. Hadapnya sini. Jangan hadap sini, hadap sini dulu. Antum gak mau sholat kan? Iya. Insya Allah ini akan berakhir pada hari Ahad insya Allah ta'ala. Tapi ya, pertama kita belajar terlebih dahulu. Yang mana pada awal sesi ini kembali kita hendak untuk memperkuat keikhlasan kita lillahi ta'ala dalam mempelajari ini semua. Karena seseorang yang mencari ilmu dengan adanya keikhlasan di kalbunya insyaallah, siapapun dia dari muslim yang mencari ilmu syar'i benar-benar lillahi ta'ala, baik dia tua maupun muda, miskin ataupun kaya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberkatinya dan memberkati hidupnya insyaAllah ta'ala dan memberkati ilmunya. Di antara keberkahan ilmu itu adalah manfaatnya ilmu itu untuk dia amalkan dan manfaatnya untuk orang lain. Itu di antara simah dan alamah, tanda-tanda dan karakteristik ilmu yang bermanfaat, yaitu yang diamalkan dan juga yang didakwahkan kepada orang lain. Jika nanti antum memang bukanlah, misal antum bukan menjadi asatidzah misal, tetapi sub ilmu yang antum miliki itu harus ditularkan kepada orang lain selain antum, sehingga darinya itu banyak manfaat dan darinya terlihat dan tercermin keberkahan dari ilmu antum. Baik ikhwan maupun akhwat, terutama ikhwan yang kelak akan mengemban amanah rumah tangga, maka merupakan kewajiban untuk mendakwahkan istrinya dan juga anak-anaknya dan mentarbiyah mereka semua, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah murabbi sebenarnya. Tanpa antum dilegalisir menjadi murabbi, antum adalah murabbi kelak insyaallah. Ya. Yeah. Dan setiap murabi itu bertanggung jawab terhadap yang ditarbiyah olehnya. Ketika antum sudah mengenal ilmu, jadilah orang yang merasa bertanggung jawab dengan ilmu tersebut, yaitu dengan mengamalkan semampunya dan bertanggung jawab dengan memikirkan umat akan ini. Bukan hanya sekadar memikirkan keuangan rumah tangga semata, melainkan pikirkanlah bahwasanya tiap-tiap antum itu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Walaupun antum bukan ustaz. Ya. Hadirkan perasaan itu, perasaan bahwasanya umat itu butuh kita semua, butuh antum semua. Jangan kita hanya mengikuti mereka-mereka, orang-orang yang tidak kenal dengan agama walaupun berlabel Islam. Mereka merasa bahwasanya umat membutuhkan mereka, benar. Tetapi yang terjadi justru mereka mengkhianati umat kemudian. Ya. Mengeruk keuntungan dari umat dan sebagainya. Maka jadilah orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala dalam memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Karena bisa jadi manfaat-manfaat yang antum berikan itu akan menjadi pemberat mizan hasanat di hari kiamat. Karena may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Karena siapa yang beramal meskipun sedikit, dia akan yarah. Dia akan melihat. Sejadi may ya'mal. Man di sini umum bukan? Umum. Kemudian dia merupakan adat syarat. Dia mensyaratkan. Kemudian ada fi'il syaratnya. Dan kita ingat dalam syariat, syarat itu terjadi sebelum masyrut. Di sini syaratnya adalah ya'mal dulu. Ya'mal, beramal dulu. Maka apa balasannya? Yaroh. Yaroh ini dua kata. Yaroh dan ha. Maf'ul bih. Hu di sini kembali kepada amal. Maka dia akan melihat amalnya kelak. Antum ingin melihat amal antum tentu saja di akhirat dan tidak ingin melihat amal keburukan antum di akhirat. Oleh karena itu beramallah baik karena al-hasanat yuzhibna sayyiat. Ya. Al-hasanat kebaikan-kebaikan antum insyaallah akan menghilangkan as-sayyiat keburukan-keburukan. Dan kita adalah orang-orang buruk dan memiliki keburukan. Selagi memang kita memiliki keburukan, maka berikanlah kebaikan. Insyaallah kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan kita. Insyaallah. Ya. Maka saya pesankan kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Ya benar-benar kita belajar lillahi ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak terfitnah dengan dunia. Karena ilmu ini. Karena diantara jenis orang yang paling rentan terfitnah dengan dunia adalah orang yang berilmu agama. Ya, orang yang berilmu agama. Terutama di masa kini dan terutama di perkotaan, terutama di Jakarta. Karena godaan di Jakarta ini subhanallah. Godaan yaitu dari segi finansial dan memang ada sisi daruratnya kita untuk memenuhi keburukan finansial. Sehingga sebagian dari da'i qadarullah mengandalkan dari ilmu mereka untuk mengais keuntungan dari kaum muslimin. Dan kemudian berdakwah dengan sebelumnya mengintip dompet-dompet kaum muslimin. Maka sungguh inilah perbuatan tercela dan bukanlah akhlak yang sahihah. Yang sahihah. Boleh jadi seseorang itu dia berakhlak di depan kaum muslimin, menuturkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang dia inginkan manusia itu ridho padanya. Sehingga manusia mengira dia itu sangat berakhlak baik. Namun ternyata di balik tirai dia itu kerjaannya mengintip dompet dan isi kantong uang kaum muslimin. Dan ini adalah akhlak buruk yang tersembunyi. Yang kemudian di akhirat nanti wahusilah mafis sudur. Dan akan diperlihatkan apa yang ada di dada-dada masing-masing dari niat-niat buruk. Oleh karena itu nanti, dan antum memang profesi mungkin bukan ustaz. Jadi mungkin fitnahnya lebih sedikit untuk bab ini. Namun bagi siapapun yang berniat untuk menjadi seorang alim, maka berhati-hatilah, karena semakin alim, semakin besar godaan syaitan akan. Di sini saya tambah juga kepada di luar manusia yang mendengarkan kajian kami ini, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan. Dari kalangan jin, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya makar kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan dengan surat At-Tariq. Innahum yakidu yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sesungguhnya mereka itu berbuat kaid, menipu, membuat makar. Namun Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembuat makar. Dan Allah katakan, mahilhum, biarkan sejenak, ruwaida. Karena ini adalah istidraj. Di antara hal yang menyebabkan seseorang kepada kekufuran, ini anak katakan ini karena memang ada maslahatnya, dan walaupun ini bukan bagian tauhid, namun tetap kita mengisi hati kita dengan tauhid insyaAllah. Di antara hal yang membuat seorang muslim keluar dari Islam itu adalah sihir. Dan beristi'anah dengan jin kafir dalam bab sihir. Itu membuat seseorang kafir. Bagi yang mendengarkan ini, perhatikan baik-baik. Kalau perbuatan kalian, terlebih di bulan Ramadan, akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Halim Al-Khabir. Al-Halim, Allah masih menahan azabnya untuk kalian. Al-Khabir, Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Dan kita anjurkan bagi kaum muslimin yang terkena makar oleh mereka, kaum kufar dari jin, walaupun mereka masih beroperasi di bulan yang suci ini, tahuilah bahwasanya ada, insyaAllah itu adalah ujian. Fasbir sabran jami'ala. Fasbir sabran jami'ala. Ya. Sabarlah dengan kesabaran yang indah. Sesungguhnya ujian akan hal ini, atau segala ujian, tentu masih ada orang yang lebih teruji dengannya. Sebab di antara orang tua kami, itu sejak tahun 2000-an, itu sudah diserang dengan serangan-serangan dari berbagai dakakin. Apa dakakin? Dukun-dukun. Hah? Dakakin itu toko-toko ya. Dan itu sampai orang rupiah seluruh Indonesia didatangkan. Tapi tidak bisa. Oleh karena itu sungguh itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki seperti itu. Tidak bisa menyembuhkan karena Allah Asy-Syafi, tapi yang Allah takdirkan tidak ada satupun dari mereka yang bisa. Nah, ini menunjukkan di antara sihir ya, kesepakatan ijma' ahli sihir gitu kan, kumpul untuk mensihir seseorang. Kekuatan ada Allah berikan. Ya. Tapi mudarat ini tidak akan terjadi kecuali karena izin Allah. Sebagai fitnah, sebagai ujian. Itu terjadi sampai sekarang. Ya, berarti berapa belas tahun? Nah, berapa belas tahun kita nggak hitung. Saking udah terbiasanya. Dan saya beritahu bahwasannya kita merupiah dan semacamnya, alhamdulillah tidak ada efek samping dari segi fisik. Namun ketahuilah, jika Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang hamba, maka tidak mungkin ada yang bisa menerobos hamba tersebut. Sehingga semua itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seseorang dilindungi oleh Allah secara fisik dilindungi, maka syaitan akan terus menyerang. Tidak dari segi fisik. Dari segi yang lebih berbahaya dari fisik. Yaitu pikiran. Ya. Oleh karena itu, tidak sedikit rupiah yang tergelincir. Ya. Karena apa? Karena mempraktikkan banyak rupiah, namun tidak belajar ilmu syar'i secara tekun sebelumnya. Ya. Banyak raqi, yaitu rupiah yang mereka itu tidak punya ilmu syariah. Namun hanya berbekal tajaribah. Ya. Dan amat sayangnya, kemudian kadang berfatwa tentang tauhid dan sebagainya, tanpa ada rujukan sebelumnya dari kitab. Bahkan menamatkan satu kitab sendiri pun belum pernah. Nah, jika Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dari fisik-fisik, maka syaitan pun akan berusaha terus untuk menggerogoti pikirannya, sehingga menjadi syubhat dan semacamnya. Itu ya. Jadi jangan kira, tidak ada satupun dari kita, itu selamat dari godaan syaitan. Ya. Misalnya antara antum terkena sihir, santet dan semacamnya, itu ujian buat antum. Tapi di selain ikhwah lain, misalnya, antum lihat sehat-sehat saja mereka tapi belum tentu secara batin pikiran mereka sehat. Bisa jadi syaitan telah berhasil menggerogoti pikiran mereka. Kemudian madu domba, kemudian murhaka, mahal tua, kemudian apa, pikiran-pikiran. Membarkan air sesat misalnya, tapi sehat badannya. Sedangkan antum misalnya, disakiti badannya oleh syaitan. Jadi semua ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap orang ada nafik ujiannya tersendiri. Sehingga ketika apapun ujian berupa fitnah fikriyah, ya, ataupun fitnah jasadiyah, jismaniyah, itu semua kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di antara bapak kita itu ada yang memang terkena seperti itu. Apa hikmahnya? Semenjak terkena seperti itu, selalu berzikir setelah subuh sampai matahari terbit syuruq syams. Kemudian sholat. Atau syirik sholat syuruq. Sholat isyraq. Ya. Itu pahalanya berapa? Haji dan umrah tamam. Ya kan? Namun kenapa? Sudah tahu seperti itu, kita sulit melakukannya. Kemudian setan berhasil mengelabui kita untuk tidur. Ya kan, antum tidur tadi? Oke. Nah, benar kan? Kelihatan bukan? Tidur. Sudah setannya udah hilang? Udah, tidur pagi itu. Mending malamnya tahajud atau apa enggak? Itu yang diinginkan syaitan. Dan merupakan impian anak pribadi dan juga sebenarnya impian antum mungkin kaum muslimin. Sebenarnya layaknya itu kita setelah sholat subuh zikir itu imma zikir baca Al-Quran atau zikir wiridan atau mengkaji ilmu sampai jam 6 misalnya. Itu sebenarnya yang kita inginkan, namun tidak sedikit dari kaum muslimin yang atau sedikit dari kaum muslimin yang menyadari. Baik, misalnya antum pergi kerja, misalnya antum bekerja. Sebelum pergi kerja, antum di majelis ilmu dulu, setelah subuh. Itu indah gak? Kalau itu pun ada misalnya, antum akan melakukan gak? Sekarang iya ngomongnya, nanti belum tentu. Syaitan selalu menggoda, jangan ikut. Karena kalau misalnya antum melakukan itu, seharian antum gak bisa bakal dapat godaan syaitan. Susah, atau susah menggoda, harus kuat. Makanya menurut saya ini ya, tarekatnya seperti itu, tarekat versi beliau, tarekat sunnah, yaitu zikir setelah subuh sampai syuruq kemudian sholat. Ibnu Qayyim muridnya ketika pengen bertanya satu persoalan, melihat gurunya di masjid, waduh masih zikir. Nunggu sampai matahari terbit. Nunggu di luar, Ibnu Qayyim di luar nungguin gurunya gitu. Habis itu gurunya selesai, Ibnu Qayyimnya selesai, zikir, terus manggil, ini. Habis itu baru tanya jawab, patuah. Ibnu Taimiyah rahimahullah, antum lihat karya-karyanya kuat beliau. Dan anda katakan seseorang jika melawan aliran sesat itu pasti akan diserang. Ya. Yang sekarang ya sedikit dari dai yang enggak mau bicara tentang aliran sesat, kenapa? Takut diserang. Enggak bisa diserang lewat manusia, ya lewat jin. Ya. Tetapi jika seseorang insyaallah dengan izin Allah dia bisa melawan syaitan dari jin, maka dia akan mikir, saya aja melawan musuh yang enggak kelihatan saya bisa dengan izin Allah. Maka apalagi melawan orang yang kelihatan ini. Saya harus lebih berani. Ya. Dan cara melawannya, kalau misalnya antum ketemu orang yang memusuhi antum dan antum tidak berhak dimusuhi, namun dia zalim, antum pandang aja mata. Pandang mata. Pertama pandang matanya, dengan pandangan anak ingin menasihati antum. Karena karakter Indonesia ini, karakter nggak tahan dengan pandangan mata. Iya. Beda dengan barat. Kalau antum melihat orang Indonesia di jalan di pasaran di mana, antum lihat aja mata-mata orang. Ketika mereka melihat, atau anda sendiri mungkin yang merasa gini, atau antum juga merasa mungkin antum nggak tahu. Antum melihat mata mereka, melihat tatap aja, dan mereka nggak tahu antum tatap. Kemudian ketika mereka menatap kita di luar pintu, langsung mereka langsung memalingkan muka, ya kan? Itu Indonesia. Beda kok barat. Atau melihat mata orang, kemudian tiba-tiba dilihat satu, pandangan pertama, ya kan? Langsung pandang. Itu kalau di barat beda. Kalau di Indonesia antum bisa menggertak lewat mata, kan? Iya. Nah, jadi bersabarlah kalau misalnya yang terantum misalnya yang terkena makar mereka, ya, dan berani. Ketika antum berani, mereka takut. Ketika antum takut, mereka berani. Al-aqal fi syaitan, asalnya syaitan penakut. Itu kaidah wajibah untuk semua jenis syaitan, bahkan iblis sekalipun. Ya. Asalnya syaitan penakut. Mau jenisnya apa lagi pocong, dia bisa apa dia? Tidak bisa apa? Dia ngapain dia nggak bisa kikir kayak gini, ya? Pocong itu kelas rendah itu. Kuntilanak itu kelas rendah itu dari kelas itu. Atasnya kuntilanak kelasnya tinggi dikit itu genderuwo yang sulit. Nanti ada buto hijau atasnya lagi. Ada apa itu dengan klasifikasi beragam. Ya semuanya beda-beda. Dan semuanya itu penakut. Itu aja udah kaidahnya gitu. Antum jangan takut. Ada mereka datang, lawan benar-benar. Ya Allah kecilkan mereka. Bismillahirrahmanirrahim kecil. Al-asal fit dukun, penakut. Yeah. Asalnya dukun itu semuanya penakut. Kalau nggak penakut, kenapa nggak? Ayo dulu sekarang. Ayo sekarang. Biasa. Lawan. Dan dukun manapun, melihat orang yang bertauhid itu takut mengguncang dia, benar, sahih. Jadi sepakat antara dukun dan non dukun itu sepakat. Ya, jadi gimana cara membedanya? Tauhid, zikir, insya Allah. Dan jangan pernah menghukumi orang yang kena dengan syaitan-syaitan semacam ini, berarti dia nggak pernah zikir. Ya bukan karena nggak pernah zikir, tapi memang ini qadar Allah. Ya. Jadi jangan kayak gitu, atau kalau kena kayak gitu atau baru ngerasa gitu. Ya. Baik, pelajaran tentang setonnya kita hentikan sementara. Kita menuju ke an-nasakh. An-nasakh sekarang kita sampai ke wa nasxu ila badalin wa ila ghairi badalin wa ila ma huwa aghlab wa ila ma huwa akhaf. Ya, wa ila ma huwa aghlazu aghlazu atau aghlabi atau aghlazu, ya, wa ila ma huwa aghlazu. Coba an-nasakh itu ila badalil manasakh, menuju adanya ganti, wa ila ghairi badalin dan menetap menuju yang tidak negatif. Hanya saja. Baik, ketika ada nasakh, itu ada gantinya biasanya? Ada. Terus kalau misalnya nasakh kemudian tidak ada ganti, terus ngapain? Berarti diliburkan, dinonaktifkan seluruh hukum, tidak ada hukum sama sekali. Nah yang ini, sebenarnya, yang ghairi badal, ini bertentangan dengan firman Allah, ma nasakh min ayatin aw nunsiha. Apa? Nasti bi khair. Pakifatnya Allah datangkan. Allah datangkan. Bi khairin minha, aw misliha. Akan Allah datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Nah, berarti nafkah itu mesti ila badalin. Berarti kalau ila wairi badalin ini kurang pas. Ya. Kemudian nafkah itu juga badal artinya badal ganti. Menuju ada gantinya. Ya. Kemudian wa ila ma wa aglam. Dan juga ada nafkah yang gantinya itu aglam. Lebih keras. Aghlaz itu ghalidh. Oke, para malaikat disifati ghilazun syidadun la ya'suna ma amara Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Ghilaz itu artinya keras. Wa ila ma huwa akhaf, dan juga ada nasakh yang menuju ke yang hal yang lebih ringan. Menuju hal yang lebih ringan. Itu aglag berarti akhwal gitu kan. Aglag berarti akhwal. Misal, dahulu sebelum disyaratkannya puasa, para sahabat itu diberi dua pilihan. Masuk Ramadan itu, wa'ala alladzina yutikuna fidyatun ta'amu miskin. Ya, antum boleh pilih, mau memberi fidyah atau mau puasa. Pilih, silakan. Itu berarti namanya wajib mukhayyar namanya. Wajib pilihan. Antum boleh membayar fidyah, memberi makan orang miskin, atau puasa tanpa memberi makan. Boleh. Itu dulu sebelum diwajibkannya puasa benar-benar setiap individu. Setiap yang berhalangan. Kemudian syariat ini, ya tadi ingat syariatnya apa pertama? Masuk bulan Ramadan, memang disyaratkan puasa, namun itu kewajiban pilihan. Dia boleh berpuasa, dia boleh tidak, asal kalau dia berpuasa dia harus beri makan orang miskin. Tapi kemudian dinasakh itu, berarti itu nanti mansukh jadinya. Nasikhnya apa? Nasikhnya adalah ayat, faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu beda tipis satu ayat. Ayat tadi yang mansukh, yang dinasakh, yang dihapus, ayat 184. Ayat nasikh ayat 185 dari surat Al-Baqarah dulunya. Apa kata Allah sebagai ayat yang menasakh nasikh itu? Faman syahida minkum asyahr falyasumhu. Barang siapa? Seperti ini, man. Syarat, umum bukan? Fi'lu syaratnya apa? Syahida minkum di antara kalian min menunjukkan di antara kalian enggak seluruhnya enggak. Tapi kalau misalnya ada yang syahid, ada yang melihat hilal, maka fa maka lam apa lama apa di sini? Lam lamul amr ingat enggak? Lamul amr fal yasumhu. Lamul amr yang kemudian menjazmkan yasumhu, maka hendaklah dia memuasakannya. Siap. Ingat lamul amr. Ya. Berarti jawab syarat atau masyrutnya adalah siap. Nah, tadi kita ingat syarat itu harus muqaddam alal masyrut fi syariah. Syarat itu harus didahulukan daripada yang di syarat yang setelahnya. Berarti syaratnya adalah melihat bulan, melihat hilal. Nah, waktu itu kita sudah bicara tentang syarat definisinya apa syarat. Masih ingat ya? Hah? Hah? Apa definisi syarat? Apa definisinya? Atau enggak ada definisi? Ma yalzamu min adamihi al-adam. Wala yalzamu min wujudihi al-wujud wala al-adam. Baik, itu syarat. syarat itu harus ada sebelum ibadahnya. Bedanya sama rukun mana, Pak? Rukun itu ya dalam ibadah. Syarat itu sebelumnya ibadah. Tapi bisa juga syarat itu dalam ibadah bisa, yaitu menunaikan rukun. Itu syarat. Iya? Iya. Gimana kalau misalnya nggak menunaikan rukun? Nggak mungkin bisa. Itu syarat juga. Baik. Tadi itu berarti, coba lihat. Tadi itu contoh apa? Dari yang dibolehkan dua wajib mukhoyar, imma dia puasa, imma dia membayar dia, itu lebih ringan nggak? Lebih ringan. Kemudian dinasakh, dihapus, menjadi harus puasa semua. Berarti lebih sulit atau lebih ringan? Nah, berarti ini aghlab, ya kan? Asyad, ya asqal. Nah, ini yang contoh untuk ma huwa aghlab. Ini berarti masuk Al-Baqarah 184 dan 185. Contohnya di situ. Kemudian, kalau misalnya nasakh ma huwa aghlab itu apa kira-kira? Hah? Enggak, itu enggak akhok itu. 50. Jadi sekarang jadi 5 kali. Itu nasakh termasuk. Iya. Nasakh enggak? Sekarang di sini hukumnya sudah sabit belum itu? Hah? Pada siapa? Bukankah ada jeda tarohi di antara lima, di antara penyuluhan 50 sama ini? Bukankah ada pertemuan dengan Nabi Musa kemudian? Berarti ala hukum sabit bukan? Sabit, berarti nasakh bukan? Nasakh, makanya ulama mengatakan bisa terjadinya nasakh sebelum terjadinya perbuatan. Bisa, itu tadi. Itu rasul nasakh jadi akhob, lebih ringan. Oke, contohnya itu ya. Walaupun belum terjadi 50 rakaat, belum sampai diamalkan, belum. Belum diamalkan. Tapi kemudian langsung dinasab. Tadinya iddah perempuan, ya. Iddah perempuan yang kita lakukan zaujah. Haul. 1 tahun. Jadi kalau misalnya ada janda, ya, kemudian mau dinikahin sama Salman misalnya. Ya kan? Salman memenikahi seorang janda. Janda itu baru ditalak, ya. Baru kemarin tanggal 7 Ramadan. Dulunya, tadinya, antum berarti harus menunggu haulan dulu. Sampai 7 Ramadan di berikutnya. Kemudian 8 Ramadan langsung antum nikah. Bisa gak sih? Gak tahan itu. Gak Syawal, ya. Itu dulu kayak gitu. Gak boleh sebelumnya, Syaban gak boleh. Nah, kemudian dinasakh menjadi 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 bulan banget. 4 bulan 10 bulan berarti 14 bulan. 4 bulan 10 hari. Iddahnya. Ya. Berarti itu akhof. Janda yang tadinya 10, yang tadinya 1 tahun ditunggu jadi 4 tahun 10. 4 bulan 10 hari. 14 10 hari. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa yajuzu naskhul mutawatiri atau mutawatir. Oh iya iya. Wa yajuzu naskhul kitab bil kitab. Sudah banyak ya. Tadi naskhul kitab bil kitab. Tadi kan. Wa ala ladzina yadzikunahu fidyatun ta'am miskin. Kemudian dinasakh oleh paman syahidah minkumus syahra faliasun. Naskhul kitab bil kitab. Jadi menaskh ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Kemudian wa naskhu sunnati bil kitab. Menaskh sunnah dengan ayat Al-Quran. Jadi tadinya dalam sunnah ada sunnahnya. Kemudian Al-Quran menaskhnya. Contoh misalnya tadinya istiqbalul qiblahnya Nabi SAW itu ke Baitul Maqdis. Ya, itu sunnahnya Nabi, sunnah fi'liyah dan selalu dilakukan Nabi. Tapi Nabi SAW mengalami kegundahan pengen ke Makkah. Pengen ke Ka'bah. Maksudnya pengen berwajah, maksudnya berkiblat kepada Ka'bah. Akhirnya kemudian dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, Tawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Tawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka condongkanlah wajahmu menuju ke Masjidil Haram. Maka. Ya. Itu nasakh apa? Nasakh sunnah di kitab Al-Quran. Kemudian ada nasakh sunnah bis sunnah di sini. Gimana? Tadi ada jawaban antum tadi apa? Ziarat al-kubur. Menasakh sunnah dengan sunnah. Jadi Rasulullah berkata, kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi fazuruha. Fazuruha. Saya dulu melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Syafi fazuruha itu amar bukan? Tapi amar ba'da apa? Ba'dal hadri. Nah, al-amru ba'dal hadri yufidu apa? Al-ibaha awil istihbah. Tapi tidak mengifadahkan wujudnya. Baik, nah itu. Nah sekarang mana naskhul kitab bisunnah di sini tidak disebutkan? Itu dia, itu dia. Secara teori, Imam Al-Juwayri dan banyak dari ahli kalam juga mereka tidak menerima naskhul kitab bisunnah. Menasakh ayat Al-Quran dengan as-sunnah dengan alasan apa? Bahwasanya sunnah tidak lebih kuat dari Alkitab. Namun enggak, ini alasan yang tidak bisa diterima. Jadi secara teori mereka sudah menafikan adanya naskhul kitab bisunnah. Ya. Lebih-lebih mayoritas sunnah itu ahad. Secara lafal. Ya. Tetapi para ulama sebagiannya lagi kemudian membantah enggak. Secara teori enggak masalah. Naskhul kitab bisunnah. Karena Alkitab as-sunnah itu dua-duanya wahyu. Tidak ada perbedaan antara keduanya sama-sama diamalkan oleh kaum muslimin. Sama. Dah. Makanya di sini nanti akan ada pemahaman bahwasanya la yajuzu naskhul mutawatiri bil ahad. Tidak boleh menasakh yang mutawatir dengan ahad. Kenapa? Ahad dianggap tidak lebih kuat daripada mutawatir. Berarti yang tidak lebih kuat tidak boleh menasakh yang lebih kuat. Ini teori. Teori mereka. Tapi wallahu alam yang lebih tepat adalah semuanya boleh secara teori. Adapun secara praktik, nah ini, nah secara praktik naskh Alkitab dengan As-Sunnah saya sendiri belum tahu. Ya, secara praktik menaskh Al-Qur'an dengan hadis saya sendiri belum dapat contohnya, namun insyaallah mungkin boleh ada contohnya, tapi karena memang ana enggak tahu. Ya. Oke, jadi ada 4. Bisa nasakh kitab dan dengan kitab, nasakh sunnah dengan kitab, nasakh sunnah dengan sunnah, dan nasakh kitab dengan sunnah. Kemudian wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatiri, ya. Nanti akan ada pembahasan mutawatir nanti ada sendiri, jadi enggak syarat. Wa naskhul ahadi bil ahadi, ada pembahasan di ahad dan mutawatir. Atau naskhul ahadi bil mutawatir. Menasakh khabar ahad dengan khabar yang mutawatir itu boleh. Karena secara akli mutawatir itu memang lebih kuat daripada ahad, benar. Nanti akan ada definisinya mutawatir itu di tentang akhbar nanti. Hah? Ya, dua halaman lagi. Mungkin besok nanti. Nah, kemudian adapun sebaliknya, menasakh mutawatir dengan ahad itu tidak diperbolehkan oleh beliau. Wala yajuzu naskhul mutawatiri bil ahad. Tidak boleh mutawatir dihapus oleh khabar ahad. Kata beliau. Dan menurut sebagian ulama. Namun yang lebih tepat, yang rajih adalah boleh. Ya, boleh. Baik. Dan sampai kita juga naskh. Sekarang kita menuju ke pembahasan ta'aruf namanya. Ini pembahasan sebenarnya pembahasan expert ya. Kalau misalnya mau detailkan, didetailkan. Namun tetap kita wajib untuk mengenalnya secara global. Ya. Tanbih itu apa tanbih Indonesia-nya? Hah? Peringatan maulid. Peringatan ta'aruf. Dalam hal ta'aruf. Ta'aruf itu kontradiksi. Ya. Antum lihat kalau misalnya ini ta'arudu ya ta'arudu, itu wazannya gimana? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Dan biasanya kalau wazan tafa'ala itu membutuhkan dua pihak minimal. Ya kan? Misalnya ada wazan tafa'ala kemudian dicerminkan di taqoroba ya taqorobu. Taqoroba bukan taqoroba, tapi taqoroba. Apa artinya? Saling mendekat. Kemudian taqoroba, saling nukul. Taqoatala ya taqoatalu, saling membunuh-bunuhan, saling memerangi. Gitu. Iya. Biasanya, enggak semua kasus, enggak semua. Sekarang, ketika disebut ta'arudan, maka membutuhkan dua pihak yang saling bertentangan. Ya, dua pihak yang saling bertentangan. Kita baca di sini, iza ta'arudu nutqanu atau nutqana? Hah? Nutqani, ya. Berarti dia majrur bukan? Hah? Dia marfu' dengan keberadaan alif karena dia musanna. Iza ta'arada nutqanu aibat. Nutqani fala yakhlu imma an yakuna 'amaini. Bukan 'amaini. Iza ta'arada nutqani ya. Fala yakhlu imma an yakuna amaini au khassaini au ya ibadah gimana au ahaduhuma atau ahadima atau ahaduhima atau siapa yang memilih ahaduhuma ada ahaduhuma ada yang memilih ahaduhuma ada yang memilih ahadima ini au loh ini harfu jar bukan. Ya, harfu jar atau apa? Dan berarti hukumnya sebelumnya seperti khosfa ini dan amai ini. Syuf amai dan khosfa ini dia sebagai khobar untuk kana. Khobar untuk kana itu mansub maka yang sahih ahadahuma atau ahadahuma amman wal akho. Wal akhoru atau akhoro? Akhoro. Karena waw di sini kembali ke ataf ahadahuma. Dan ahadahuma diatafkan kepada amaini. Maka wal akhoro khosan. Nah, jadi kenapa amman di sini? Kenapa khosan dia mansub kenapa? Hah? Iya. Di sini amman ini sebagai apa? Sifat enggak bisa karena ahaduhuma di sini dia adalah ma'rifah maka amman harusnya al-amma gitu. Khabar apa? Dia hal untuk ahaduhuma dan khasun hal untuk akhar. Oke? Au kulla wahidin minhuma amman. أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه artinya apa itu? Jadi di sini judulnya adalah ta'arud bainal adillah the contradiction between proofs إذا تعارض نطقان. Jika kedua nutqan ini artinya nutqan atau artinya nutqan di sini adalah qaulullah qaul rasul. Jika ada wahyu yang saling bertentangan. So, di sini pertama ini ibaratnya sahih tetapi jangan dipahami bahwasanya ini kontradiksi itu. Perhatikan kontradiksi itu bukan terjadi pada hakikat nas. Tetapi kontradiksi itu terjadi di afham an-nas. Lihat makhrajnya. Kontradiksi itu tidak terjadi pada hakikat an-nafs. Tapi hanya ada pada pemahaman para an-nas. Ya. Nas, manusia, menungso. Ya. Jadi kontradiksi itu karena bukan karena hakikat nasnya memang kontradiksi, enggak. Enggak ada dalam Islam itu kontradiksi dalam nas. Dalam hakikat, secara hakikatnya lah kontradiksi, enggak. Karena memang pemahaman kita lah yang mungkin belum nyampe atau belum menemukan dalil untuk mentarjih dan sebagainya. Jadi intinya dalam Islam tidak ada kontradiksi itu. Ya. Dan kalaupun dicari, pada akhirnya tidak ada kontradiksi kecuali bagi orang-orang yang hatinya berpenyakit atau jahil. Kalau hatinya berpenyakit, otomatis semua bisa dikontrakan. Kalau orang jahil, dia mengira itu adalah kontradiksi dalam agama. Tapi bagi orang yang alim dan hatinya selamat, dia dari awal tidak sama sekali meyakini adanya kontradiksi. Dan ketika pun mendapatkan, dia menuduh dirinya yang jahil. Saya memang tidak tahu. Oke? Oke atau enggak? Ya udah, kalau antum enggak ikut, ya enggak apa-apa. Tapi ini harusnya kayak gini. Iza ta'arudu nutuqani. Kalau misalnya ada kontradiksi dari segi pikiran kita, fala yaflu, maka tidak akan terlepas dari empat kondisi. Kondisi pertama apa? Ini kondisi pertama kemudian dirinci sedikit. Dua'an. Tiga. Ya. Kemudian yang kedua adalah dua-duanya khos. Kondisi ketiga, satunya am, satunya khos. Kondisi keempat, dua-duanya itu umum dari satu sisi, tapi juga khusus dari sisi lain. Kita belajar dulu. Pertama, hanya kuna ama ini. Dua dalil itu yang kontradiktif menurut kita, ya ternyata dua-duanya emang umum keadaannya. Nanti gimana cara, gimana manhaj dan metode untuk bagaimana way out-nya gitu. Jalan keluarnya gimana? Nanti ada insya Allah. Kemudian ada yang dua-duanya khos. Kemudian ada yang salah satunya itu umum, salah satunya khusus. Kemudian yang keempat, setiap dua dalil ini, setiapnya itu berlaku di dalamnya keumuman satu sisi dan kekhususan di satu sisi lain. Ya, nanti ada contohnya, insya Allah. Baik, berarti di sini bawahnya adalah halatus ta'arud. Halatus ta'arud. Kondisi-kondisi kontradiksi. Yang pertama, fa'id kana amaini. Kalau misalnya dua-duanya umum. Ya. Ini sebenarnya agak rumit ini kalimatnya. Coba kita baca. Fa'in kana amaini. Fa'in am kanal jam'u bainahuma. Fa'in bacanya apa? Fa'in am kanal jam'u bainahuma. Maka apa? Jumia. Oke. Okay. Maksudnya apa? Pertama, kalau kita melihat dua-duanya am, fa'in amkana. Nah, mungkin, kalau misalnya mungkin menjamak, jamak itu compromise. Itu mentoleransikan, mentolerir. Dua-duanya dileburkan, digabungkan. Fa'in amkana jamak. Jika memang masih ada posibilitas untuk menggabungkan keduanya, maka gabungkanlah, jumia, digabungkanlah dia. Oke. Kenapa? Karena kaidahnya adalah, ada kaidah usuliyah. Atau bisa juga usuliyah fiqhiyah. Al-jam'u muqaddamun ala tarjih. Ini kan? Al-jam'u muqaddamun ala tarjih. Artinya apa? Mengkompromikan itu lebih didahulukan daripada menebang salah satunya untuk memilih salah satunya. Ya Khalid, ya benar kan? Benar enggak? Menggabungkan antara dua itu lebih baik daripada menembang salah satunya untuk memilih salah satunya. Al-jam'u muqaddamun 'ala at-tarjih. Ya, atau menjadikan misalnya ada pilihan istri dua, ya. Satu masih ini, satu rumah masih ini buat kamu aja. Satu rumah ini buat kamu aja. Antum pun jadi di sana nanti di sini menunggu ya. Wah, jadi ini yang punya mana? Al-jam'u muqaddamun 'ala at-tarjih. Jadi jamaah keduanya langsung itu lebih baik daripada mentarji kalau berani ya. Atau ada kaidah lain, al-i'malu aula min al-ihmal. Al-i'mal aula min al-ihmal. Jadi ada kaidah juga ini al-i'mal aula minal ihmalu ihmalu aula minal ihmali. Al-ihmal artinya apa? Hah? Mengerjakan lebih baik daripada membiarkan, melakukan lebih baik daripada tidak melakukan, mengaktifkan lebih baik daripada menonaktifkan. Tapi kaidah ini jangan nanti ada imam masjid tolong nonaktifkan HP-nya. Al-ihmal aula min al-ihmal. Itu maksudnya apa? Daripada menonaktifkan salah satunya, mendingan dua-duanya digunakan. Jangan? Itu pertama gitu dulu lah. Pertama gitu dulu. Kalau mungkin ada, bisa dikompromikan. Tetapi kalau misalnya enggak mungkin, wa illam yumkin al-jam'u bainahuma, sehingga mungkin menjamak kedua dalil itu, baca yang mana ini? Yutawakofu fihima. Yutawakofu. Majhul ya. Yutawakofu. Diberhentikan keduanya, ya, tetapi itu kalau apa? In lam yu'lam at jika